Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-24 ini menampilkan Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Margaret sebagai Asmarani, Asti Suhastra sebagai Garon Safa, M. Abud sebagai Prabu Perbaya, Yuli sebagai Cempaka, Harry sebagai Galung Wesi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Asmarani yang dibawa oleh Suntana telah diserahkan pada Prabu Sora. Sedangkan Suntana yang sempat bertarung dengan Garon Safa itu telah pergi kembali ke tempatnya di Gunung Burangrang. Sementara itu, Asmarani yang jatuh ke tangan Prabu Sora menjadi ketakutan. Dan saat Prabu Sora mendekatinya, perempuan itu hanya dapat beringsut mundur. Di lain tempat, perbuatan Prabu Sora dan Garon Safa yang akan menyiksa Asmarani tidak lepas dari perhatian dua orang yang mengintai tak jauh dari tempat tersebut. Prabu Sora dan Garon Safa tidak menyadari semuanya. Kau tidak akan bisa lari lagi, Asmarani. Kau telah mengecewakan harapanku. Kau telah menyelamatkan Purbaya dari kematian. Kau bukan orangku lagi. Kau adalah pengkhianat yang perlu dibunuh. Ampun Gusti, ampunilah hamba. Ampun Gusti, hamba tidak bermaksud mengkhianati Gusti Prabu Sora. Hamba, jangan Gusti. Prabu Sora, sudah, serahkan dia padaku. Aku tahu apa yang terbaik untuk gadis secantik dia. Aku akan membawanya terbang melayang. Asmarani, kau suka padaku kan? Manusia tak tahu diri, tak punya malu. Aku tidak sudi denganmu. Pergi kau, jangan campuri urusanku. Asmarani, dia sahabat kita. Dia bekerja sama dengan kita. Tapi dia lebih jujur daripadamu. Kau tidak bisa diajak kerjasama. Kau mempunyai sifat pengkhianat. Hai, Garon Safa. Tenanglah. Aku akan memberikan dirinya padamu. Kau pasti mendapatkan dirinya. Tapi sebelum itu, aku akan menyiksanya. Asmarani, kemarilah. Kemarilah. Jangan takut. Kau berani mengkhianatiku. Kenapa kau takut mendapat hukuman dariku? Dengan sekali gerak, Prabu Sora sudah menguasai tubuh Asmarani. Tubuh perempuan itu tak bergerak dalam cengkraman tangan Prabu Sora. Asmarani hanya dapat memejamkan matanya saat Prabu Sora mengangkat tubuhnya. Enak bukan diangkat seperti ini? Hah? Dan rasakan hukuman pertama ini. Tubuh Asmarani dibanting ke tanah dengan keras. Perempuan itu jatuh berkulingan. Kepalanya terasa pusing. Seluruh tubuhnya terasa hancur. Asmarani meringis menahan sakit. Sementara itu Prabu Sora kembali melangkah mendekatinya. Kedua tangannya menggapai untuk menangkap tubuh Asmarani yang masih tergeletak tak berdaya. Pada saat itulah sebuah sinar menyambar dirinya. Prabu Sora tersentak kaget dan segera meloncat mundur. Kurang ajar, siapa kalian? Oh, kau berbahaya. Kita berjumpa lagi, Paman Sora. Sekian lama kita berpisah. Rupanya hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tapi sayang, agaknya perjumpaan kita kali ini tidak diwarnai dengan keakraban. Purbaya, kau jangan terlalu berbasa-basi. Tidak ada gunanya ucapanmu itu di sini. Sekarang bersiaplah untuk mati. Aku akan membunuhmu. Paman Sora, selama ini aku memang mendengar sepak terjangmu. Tapi waktu agaknya membuat kita tidak bisa bertemu. Aku mendengar semua tentang keterlibatan Paman dalam kelompok kembang hitam pimpinan Lastri. Tapi saat aku dan istriku menghancurkan Lastri, Paman telah pergi. Rupanya dunia ini terlalu sempit untuk kita, sehingga kita bisa bertemu di sini. Bangsat! Kau memandang rendah padaku. Majulah kalian berdua. Dan kau, Panglima Galung Wesi, aku selama ini pun mendengar kehebatanmu yang disebut-sebut di tanah Pasundan ini. Sekarang, majulah kau untuk membantu rajamu itu. Maaf, Prabu Sora. Aku hanyalah seorang abdi. Aku menjalankan semua tugas-tugas yang diberikan kepadaku. Aku melakukannya dengan tanggung jawab penuh. Dan kalau saat ini Gusti Prabu Purbaya menyuruh aku menghadapi sendiri, aku pun akan menghadapimu. Kau begitu merendah, Galung Wesi. Namun di balik kata-katamu itu tersembunyi kesombongan yang dalam. Kau tidak akan mampu untuk menghadapi aku. Kau tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Kau akan mati sia-sia di sini. Kematian di tangan seorang pendekar ternama seperti tuanku adalah sebuah kehormatan. Tapi sebelum itu, berikanlah sedikit kesempatan padaku yang rendah ini untuk mencoba sekali lagi ilmu orang seberang itu. Tanpa kau minta, aku pun memang akan mengajarmu, orang tua sombong. Aku terlalu muak dengan sikapmu yang sombong itu. Aku ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh seorang panglima tua seperti kau. Galung Wesi hanya tersenyum tipis ke arah Garon Safa. Lalu ia melirik pada Prabu Purbaya. Prabu Purbaya yang dilirik mengerti. Lalu sambil tersenyum, ia mengangguk. Galung Wesi memberi hormat, lalu melangkah menghadapi Garon Safa. Kau mengantarkan nyawa padaku. Kau sudah terlalu tua untuk menghadapiku, Galung Wesi. Kau sudah tua. Ayo, berlututlah. Berlututlah dan menyembah padaku. Kau hebat, orang asing. Kau mempunyai juga ilmu sulap picisan itu. Tapi percayalah, ilmu sulapan itu tidak akan ada artinya. Sebaiknya majulah. Gunakan ilmumu yang sebenarnya. Jangan hanya pandai menyulap. Kalau hanya sekedar menyulap, aku pun bisa. Aku bisa menghibur anak-anakku dengan sulapan sebelum mereka berangkat tidur. Kurang ajar. Kau menghinaku. Rasakan ini. Seranganmu luar biasa. Paman Sora, mereka sudah mulai. Apakah kita hanya menonton saja, ataukah kita membantu mereka? Kenapa Paman diam? Oh ya, aku salut akan permainan Paman dengan menyusupkan Asmarani ke dalam tendaku dan membuat keruh kehidupanku. Ya, aku puji kehebatan Paman. Sayang sekali semuanya itu Paman Sora lakukan hanyalah untuk berbuat kejahatan. Bangsat! Kau jangan mengguruiku. Kau anak kecil, baru lahir kemarin sore. Kau tahu apa tentang diriku? Yang harus kau pikirkan adalah bahwa saat ini kau akan mati di tanganku. Hah! Hait! Paman terlalu emosi. Seharusnya kita bisa bicara baik-baik. Hait! Tutup mulutmu! Kalau semula aku gagal meracuni karena perempuan rendah itu, maka sekarang kau akan lebur oleh ilmuku. Prabu Surya ini pasti memiliki ajian Banyu Cakrabuana pada tingkatannya yang tinggi. Kalau tidak tingkat terakhir, pasti tingkatan kedua. Aku tidak boleh sembrono. Hop, hiat. Ayo, keluarkanlah ilmumu yang lebih tinggi lagi, orang asing. Pertarungan Prabu Purbaya dan Prabu Sora berjalan seru. Sementara itu Galung Wesi dan Garong Safa juga berjalan tak kalah serunya. Garong Safa mengeluarkan langkah lima bayang andalannya. Sedangkan Galung Wesi mengeluarkan ilmunya yang paling tinggi. Tubuh tuanya berkelebat ke sana kemari. Gerakannya lebih cepat dari serangan yang dilakukan oleh Garong Safa. Apakah ajian seperti ini yang menjadi andalanmu? Kalau begitu, kau tidak akan bisa bertahan lama di tanah Pasundan ini. Ilmu lima bayang-bayang milik Resi Amista itu telah lama diketahui oleh orang-orang di sini. Bahkan anak kecil pun pandai memainkannya. Aku harus membuat orang ini semakin panas, biar gerakannya tidak terkendali. Karena dengan demikian, aku akan mudah menjatuhkannya. Ilmu lima bayang-bayang ini memang terkenal keampuan. Aku tidak bisa memastikan bayangan mana yang harus diserang. Bahkan orang tua ini cukup lincah. Apa benar yang dikatakan Prabu Surya bahwa orang tua satu ini tidak bisa dianggap main-main? Dia memiliki ilmu yang tinggi. Prabu Sora pun agaknya sulit menghadapi Purbaya. Apakah orang-orang tanah Pasundan ini memiliki ilmu yang begitu tingginya? Kalau begitu, pantas saja saudara seperguruanku, Resi Amista, tidak bisa menguasai tanah Pasundan ini. Mampus kau orang tua. Jangan mimpi, orang asing. Kalau hanya ilmu seperti ini, jangan kau harap aku bisa mati dengan mudah. Walaupun aku kalah, mungkin itu sudah nasibku mati di tangan orang bodoh sepertimu. Kurang ajar. Kau menghinaku. Kau akan merasakan akibatnya. Garon Safa menghantam Galung Wesi dengan kekuatan penuh. Orang tua itu berkelit dengan cepat. Ia berjumpalitan di udara, lalu turun dengan kaki terbuka. Di tempat lain, Asmarani yang masih mengerang kesakitan tak bisa berbuat apa-apa. Gadis itu hanya dapat menyaksikan pertarungan tersebut dengan perasaan ngeri. Dewata aku, berilah kemenangan pada Kakang Purbaya dan Paman Galung Wesi. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka kemari pastilah ingin membantuku. Mereka pasti ingin menyelamatkan diriku. Tapi apakah kelak Kakang Purbaya akan memampuiku setelah tahu siapa diriku sebenarnya? Kepalaku pusing sekali. Aku tidak bisa melihat tubuh mereka. Mereka bergerak seperti bayangan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sakti. Seperti terbungkus oleh sinar yang menyilaukan matanya. Ilmu apa yang mereka gunakan? Aku tak kuat menyaksikannya. Kepalaku pusing. Asmarani tak kuasa melihat pertarungan yang menyilaukan di depan matanya. Akhirnya, perempuan itu jatuh terkulai dan pingsan. Sementara itu, Purbaya dan Prabu Sora yang bertarung semakin meningkat pada jurus-jurus yang mengandung hawa kesaktian yang tinggi. Aku dan Prabu Sora memiliki ilmu yang sama dari satu sumber. Jadi pengaruh dari ilmu ini tidak saling serang. Rasanya ilmu yang dimiliki berbahaya lebih sempurna dari yang aku miliki. Apakah karena adanya kujang cakrabuana di dalam tubuhnya sehingga ilmunya jauh lebih sempurna dariku? Aku harus hati-hati. Pertarungan itu semakin menegangkan. Batu-batu di sekitar mereka berterbangan seperti ditiup angin yang maha dahsyat. Asmarani yang terkena hawa angin pukulan itu tampak bergetar. Perempuan itu mulai siuman dari pingsannya. Lalu ia beringsut menepi. Sementara itu jauh di sebelah barat tempat pertempuran itu, tampak seorang perempuan berpacu dengan kudanya. Penunggang kuda itu tak lain adalah Cempaka. Perempuan itu tampak kusut, wajahnya letih dan tubuhnya berkeringat. Jadi di gua karang. Apakah Kanda Prabu Purbaya benar-benar jatuh ke dalam pelukan Asmarani? Oh, tidak. Tidak. Tidak. Alam menjadi sepi. Tumbuh-tumbuhan yang bergoyang seperti mati diam dan tak bergerak. Hitam yang gagah itu berbalik, lalu kembali melesat dengan cepat. Cempaka merapatkan tubuhnya ke punggung kuda, dan kuda itu semakin cepat berlari. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi dengan Prabu Purbaya dan Galuh Wesi? Dan bagaimana pula dengan Asmarani? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.